Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita termasuk orang-orang dan hamba-hamba yang dimudahkan Allah Tabaraka wa ta'ala menghadiri salat subuh secara berjamaah. Suatu ketika sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kehilangan Sulaiman bin Hasmah rahimahullah pada waktu salat subuh. Lalu pagi-pagi beliau pergi ke pasar dan berjumpa dengan ibunda Sulaiman yang bernama Asy-Syifa, yang rumah beliau terletak antara masjid dengan pasar. Maka kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada ibundanya, "Kemana Sulaiman? Aku tidak melihatnya di salat subuh." Maka ibunya menyatakan, dia tadi malam menghabiskan malam dengan mengerjakan sholat, sehingga ia terkalahkan oleh kedua matanya. Ia tertidur, tidak sanggup bangun subuh ke masjid. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aku sholat subuh berjamaah di masjid lebih aku sukai dibandingkan salat satu malam suntuk. Ini menunjukkan bahwa salat subuh berjamaah memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salat as-subhi fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia salat satu malam suntuk. Nah, subhanallah, kalau seandainya malam juga dihidupkan dengan qiyamul lail, namun tidak sampai ketinggalan subuh berjamaah di masjid, maka tentu keutamaannya akan lebih besar lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-57 dan merupakan hadis yang ketiga dalam bab keutamaan salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Kata penulis rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada dua salat ini, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Dan sungguh, aku berkeinginan untuk memerintahkan salat ditegakkan Lalu aku memerintahkan satu orang untuk mengimami manusia pada salat itu. Lalu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar untuk mendatangi kaum yang mereka tidak menyaksikan salat, yakni salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Penjelasan global dari hadis ini bahwa as-salawat, yakni salat-salat lima waktu, ini pada hakikatnya semuanya berat bagi kaum munafikin yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak meyakini keutamaan dari salat-salat tersebut. Kalau mereka menunaikan salat, maka mereka tidak menunaikannya karena mengharapkan keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalaupun mereka melakukan salat itu, maka bukan karena takut kepada hukuman dan siksa Allah. Akan tetapi mereka hanya melakukannya untuk dipuji oleh manusia. Agar dipuji oleh manusia. Dan dengan tujuan untuk menyembunyikan kemunafikan mereka. Maka di dalam hadis ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan dari Nabi hadis yang beliau terima, yang beliau pelajari, yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat Isya dan salat Fajar, salat Subuh. Kenapa menjadi waktu yang paling berat? Karena terkhusus dua waktu ini adalah waktu beristirahat dan waktu tidur. Lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Sementara untuk riya sudah tidak ada karena gelap. Di zaman Nabi tidak ada lampu terang seperti ini. Mereka kalau melaksanakan sholat subuh, antara satu dengan yang lain yang berdampingan dalam shaf itu tidak saling mengenal siapa di sampingnya. Nanti baru ketahuan kalau sudah selesai. Karena Nabi SAW di sholat subuh membaca dengan bacaan yang panjang. Sehingga untuk riya sulit. Karena tidak disaksikan manusia. Karena kondisi yang masih malam, yang gelap. Demikian pula lebih-lebih lagi pada sholat Isya. Sudah sangat gelap. Maka oleh karena tidak ada penghalang, yakni tidak ada yang bisa menjadikan mereka bisa riya, sebagaimana faktor pendorong juga tidak ada, yakni karena mereka bukan orang-orang yang mengharapkan pahala di sisi Allahu Azza wa Jalla, maka salat ini menjadi berat bagi mereka. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa dua salat ini memiliki keutamaan yang besar yang semestinya menuntut agar manusia tidak meremehkan, tidak bermudah-mudahan terhadap dua waktu salat ini. Yang seandainya mereka mengetahui dengan ilmu yakin, dengan penuh keyakinan, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Sebagaimana telah dijelaskan pula dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Mendapatkan dua paha besar Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa beliau berkeinginan terpaksa untuk memberikan hukuman di dunia agar mereka termotivasi sebelum mereka mendapatkan hukuman di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan agar sholat ditegakkan dan beliau memerintahkan satu orang mengimami manusia. Lalu Rasulullah pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Namun Rasulullah pun tidak melakukannya karena di rumah ada para wanita dan anak-anak yang tidak terkenai kewajiban untuk sholat ke masjid. Namun demikian ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, beratnya pelaksanaan salat bagi kaum munafikin dan bahwa salat yang paling berat adalah salat Isya dan salat Fajar. Pelajaran penting yang kedua, bahwa ketika ada keberatan pada diri seseorang untuk menunaikan salat berjamaah di masjid, kan kadang muncul tuh dalam diri kita, bukan munafik dulu di zaman Nabi, kita di zaman ini, kok berat ya mau pergi ke masjid. Maka munculnya perasaan dalam diri kita berat untuk pergi menuju masjid, maka ketahuilah bahwa dalam kalbu kita telah ada bibit-bibit kemunafikan yang harus diwaspadai, yang harus segera disembuhkan, diobati. Karena ini termasuk di antara ciri khas kaum munafikin. Maka tuduhlah diri kita ketika sudah mulai muncul rasa berat untuk pergi sholat berjamaah ke masjid, berarti sudah ada bentuk nifak dalam diri kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok berat? Bahaya ini. Bersegera. Nah. Pelajaran penting yang ketiga, besarnya pahala yang akan diraih dalam pelaksanaan sholat Isya dan sholat Fajar secara berjamaah, sebagaimana pula pernah kita sebutkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang sholat pada dua waktu yang dingin, sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan besarnya pahala yang ada pada keduanya sangat pantas untuk setiap orang berusaha tidak melewatkannya meskipun dengan cara merangkak seandainya. Namun orang yang mereka memiliki uzur dibolehkan. Bahkan sebagaimana yang sudah berlalu, uzur dengan terhidangnya makanan sekalipun boleh untuk tidak melaksanakan sholat ke masjid atau sampai tertinggal jamaah. Karena sholat itu harus penuh kekhusyuan. Tidak boleh sambil bayang-bayangi rusuk kambing bersama nasi kebuli. Nah, tapi jangan dijadikan kebiasaan minta disiapkan setiap menjelang sholat berjamaah. Pelajaran penting yang terakhir, wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang mereka tidak menghadiri salat tersebut. Dan tidaklah keinginan Nabi untuk melakukan hukuman yang demikian kecuali karena meninggalkan sesuatu yang sifatnya wajib. Kalau sekedar sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin melakukan hukum yang seperti itu. Kita beranjak pada hadis yang berikutnya, yang ke-58. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, penulis al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Qala: "Faqala Bilal ibn Abdullah: Wallahi la namna'uhunna." Qala: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika istri-istri kalian meminta izin kepada salah satu dari kalian untuk pergi ke masjid, minta izin untuk pergi ke masjid, maka jangan dicegah, jangan dilarang. Beliau berkata, lalu berkata Bilal bin Abdullah, Bilal putra dari Abdullah ibn Umar, demi Allah akan kami cegah mereka ke masjid, akan kami halangi mereka, tidak akan kami beri izin. Maka bangkitlah Abdullah bin Umar kepada putranya Bilal, lalu dia mencelanya dengan celaan yang buruk, yang aku belum pernah mendengar celaan seperti itu ia tujukan kepadanya sebelum itu. Dan Abdullah bin Umar berkata, aku kabarkan kepadamu hadis dari Rasulullah. Dengan hadis yang tadi, jika seorang dari istri kalian minta izin untuk pergi ke masjid, jangan dicegah, jangan dihalangi. Tapi engkau menyatakan, wallahi, demi Allah akan kami halangi mereka. Dalam lafaz yang lain disebutkan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian menghalangi hamba-hamba Allah dari kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah tabaraka wa ta'ala. Penjelasan global dari hadis ini, salat berjamaah disyariatkan hukum asalnya bagi kaum laki-laki. Karena mereka orang-orang yang memiliki kekuatan untuk pergi keluar rumah. Akan tetapi, tidak mengapa bagi wanita untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Apabila aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Dari mereka, yakni pihak lain tidak terfitnah oleh mereka. Atau mereka pun sendiri aman dari fitnah. Nah. Maka di dalam hadis ini, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum laki-laki untuk menghalangi istri mereka apabila mereka meminta izin untuk pergi menuju masjid. Karena mereka juga adalah hamba-hamba Allah yang ingin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat peribadahan. Dalam hal ini masjid. Namun tatkala Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini, lalu anaknya berkata, yaitu Bilal bin Abdullah bin Umar. Namun bukan serta-merta Bilal ini membantah ayahnya karena menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena beliau telah melihat perubahan keadaan sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, dahulu saja Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah bersumpah, demi Allah, Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kalian, maka beliau tidak mengenal lagi yang ada pada kalian selain daripada sholat. Karena sudah begitu banyaknya terjadi pergeseran dari nilai-nilai Islam. Dan ini benar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Orang yang hidup panjang di antara kalian sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Kemunculan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan demi kebid'ahan muncul. Lah, ini di zaman sahabat masih hidup. Sebagai kurun al-mufaddalah, generasi utama, generasi terbaik. Lalu kira-kira apa yang akan mereka katakan dengan kondisi kita di zaman ini? Rasulullah tidak akan mengenal yang ada pada kalian selain sholat. Lah sekarang kalau kita lihat sholatnya kita di zaman ini, Masya Allah. Rasulullah ketika menyatakan tentang hakikat pencuri yang sebenarnya adalah pencuri sholat. Yang dia tidak tumakninah dalam sholatnya. Seperti ayam yang mematuk makanan. Nah. Sudah banyak bermunculan cara-cara di dalam sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Bilal ketika sudah melihat perubahan kondisi, maka beliau menyatakan, demi Allah, akan kami halangi mereka. Dan beliau mengucapkan kalimat ini karena kecemburuan. Dan sebagai upaya penjagaan bagi manusia terhadap fitnah, sebagaimana juga bentuk kasih sayang terhadap para wanita tersebut. Akan tetapi, ternyata ayahnya, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, datang kepadanya dan mencelanya dengan celaan yang buruk, yang belum pernah ada celaan yang dia lakukan kepada putranya tersebut. Karena beliau telah membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penggunaan kata tadi yang tidak boleh ditolak dan dibantah, disela ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti itu meskipun niatnya baik. Dan sekarang banyak terjadi orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada mereka hadis yang sahih, yang muncul dari mereka adalah jawaban, tapi kata ustaz saya begini, kata kiai saya seperti ini, kebiasaan kampung saya sudah seperti ini, keputusan organisasi saya menyatakan begini. La haula wa la quwwata illa billah. Di mana kewibawaan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah azza wa jalla menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Larangan yang besar. Sebagaimana pula Allah melarang, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat ada bentuk kekasaran dan kelancangan dalam menggunakan ibarah, menggunakan pengungkapan yang bisa menghilangkan atau menafikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bolehnya wanita menghadiri salat berjamaah di masjid dengan syarat. Tidak boleh dalam keadaan yang ditakutkan padanya fitnah. Fitnah itu ujian, bukan menceritakan orang lain dengan sesuatu yang tidak ia perbuat. Kalau kita mendengar kata-kata fitnah dalam ayat, dalam hadis, maka yang dimaksud adalah penyimpangan atau kondisi yang bisa memberikan kerancuan dalam pemikiran. Itu makna fitnah secara umum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamassatiban. Jika salah satu dari kalian wahai para wanita menyaksikan salat di masjid, ini ayat hadisnya khusus diarahkan kepada kaum wanita. Ihdakunna, bukan ahadukum. Kalau ahadukum bentuknya untuk laki-laki, tapi ini ihdakunna. Nah. Dan disebutkan dengan